masa yang muda dan tawa-tawa yang cerah. Dunia yang terdiam tanpamu, dunia yang menahan hatiku. Aku tak ingin terbangun sendiri. Aku tak ingin terjaga tanpamu. Kurangi lukaku. Oh, temani sepiku. Time.